Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini alhamdulillah kita telah memasuki atau akan memasuki masalah ke-114. Masalah ke-114 ya. Yang mana masalah ini diberi judul Kitmanul Haq ma'al ilmi bihi, tindakan menyembunyikan kebenaran bersamaan dengan ia mengetahuinya. Tindakan menyembunyikan kebenaran bersamaan dengan ia mengetahuinya. Al-mas'alatul rabi'ah asyara ba'dal mi'ah, masalah ke-114. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi, tindakan menyembunyikan kebenaran padahal ia mengetahuinya. Padahal ia mengetahuinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, atau hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman saljam bilijamin minan nari yaumal qiyamah." Siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, maka ia akan ya diberi tali kekang dari api pada hari kiamat. Sebagaimana di dunia ia diam menyembunyikan ilmunya, tidak menyebarkannya serta tidak mengajarkannya kepada orang yang membutuhkannya, maka demikianlah pada hari kiamat ya, mulutnya juga dibungkam ya, dengan dihukum dengan diberi kekang dari api. Dan tentunya ketika kita membahas masalah ini, menyembunyikan ilmu ya, bukan artinya setiap tindakan menyembunyikan ilmu itu terlarang, asal juga bukan artinya setiap hal yang diketahui seorang itu wajib ia sampaikan. Setiap hal yang diketahui seorang itu wajib ia sampaikan. Akan tetapi ada barometernya. Ada hal-hal yang boleh disampaikan, ada hal-hal yang harus disampaikan. Ya, maka hal seperti ini, menyembunyikan ilmu yang harus ia sampaikan, itulah yang mendapat kecaman ya, sebagaimana atau yang akan disebutkan dalam bab ini. Ya, adapun suatu hal yang didapati oleh seorang secara umum, pertama kali ketika ia mendapati suatu, baik itu ilmu, berita, kabar dan hal-hal lainnya, yang pertama harus ia cek adalah kebenarannya. Kebenaran apakah itu berita yang benar atau tidak? Apakah itu suatu hal yang tepat atau tidak, sesuai dengan kenyataan atau tidak? Allah Ta'ala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Jikalau ada, wahai orang-orang beriman, jikalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, maka telitilah kembali. Ya, maka telitilah kembali. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kamu nimbulkan musibah untuk suatu kaum karena suatu kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, hingga kalian menyesali apa yang kalian lakukan. Kemudian setelah melewati tahap ini, andai berita tersebut benar, tidak artinya juga kita langsung menyebarkannya. Akan tetapi ya, harus diserahkan kepada orang yang berwenang. Ya, harus diserahkan kepada orang yang berwenang. kabar-kabar yang mana ia merupakan suatu hal yang menggemparkan, maka diserahkan kepada penguasa agar mereka bisa mengatur bagaimana cara menyampaikannya. Demikian pula dalam hal ilmu, ya, orang-orang yang boleh mengajarkan ilmu, orang-orang yang, ya, seorang mengajarkan ilmu sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kedudukannya. Jangan karena ia memiliki sedikit ilmu lalu ia mulai berfatwa, padahal itu bukan kedudukannya. Bukan kedudukan bagi ia untuk berfatwa. Benar, seorang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran yang ia miliki, akan tetapi hendaknya ia juga memperhatikan posisinya. Perhatikan posisinya, ya. Memperhatikan posisinya. Terpenting adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan fatwa, hal-hal yang besar, hal-hal yang bisa menimbulkan kegoncangan, maka ini serahkan kepada ahlinya. Kita tahu misalnya suatu hal, maka kita sampaikan kepada orang yang berhak untuk bicara, yang didengar bicaranya, mereka yang bicarakan. Kemudian setelah ini, setelah seorang memilah, ya, beritanya boleh ia sampaikan atau tidak, kemudian atau ya setelah ia telah melewati tahap ini dan ini adalah, dan ia seorang yang berhak menyampaikannya, maka perhatikan pula apakah berita tersebut pantas disampaikan kepada publik atau tidak. Ya, asal tidak. Tidak setiap hal yang kita anggap suatu hal yang penting itu boleh disampaikan kepada publik. Ya, sebutkan bahwasanya seorang sahabat berkata, hadisun nas ma ya'rifun. Ya, sampaikan kepada orang dengan apa yang dapat mereka pahami. Ya, sampaikan kepada orang dengan apa yang dapat mereka pahami. Misalnya ketika kita mengajarkan kepada orang yang baru belajar, tentunya tidak kita ajarkan ilmu-ilmu yang berat, ilmu-ilmu yang dalam yang kita ajarkan kepada, ya, orang yang telah mutakhasis, seorang yang telah menjadi spesialis dalam ilmu tertentu. Misalnya orang baru datang nanya kepada kita, apa hukum ini? Misalnya apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Atau apa hukum orang meninggalkan puasa lalu kita datangkan perselisihan para ulama dengan dalil-dalilnya, dengan sisi pendalilan masing-masing. Orang ini gak paham. Yang ia inginkan apa? Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Apa yang harus ia lakukan? Berikan jawaban seperti ini. Berikan jawaban seperti ini. Misalnya ada orang nanya, ya, ada orang nanya, apa yang harus saya lakukan kalau saya melakukan perbuatan ini? Berikan jawaban yang mudah bagi ia. Berikan jawaban yang mudah bagi ia. Adapun jika seorang yang spesial kemudian ia ingin mengajak diskusi, baru kita keluarkan, ya, ilmu tentang hal tersebut. Ya, ilmu tentang hal tersebut. Sama seperti seorang datang ke dokter. Ya, sama seorang datang ke dokter. Dok, saya merasa kayak begini, sakit saya apa? Kemudian dokternya memberikan analisis yang panjang secara ilmu kedokteran. Kalau kamu ada sakit dengan bahasa-bahasa yang ribet. Orang yang datang ini bingung malahan. Tidak mendapat manfaat. Ya, ia ingin tanya sakitnya apa, obatnya apa. Begitu pula ketika kita ditanya tentang suatu ilmu. Hendaknya kita memperhatikan, ya, ke siapa yang bertanya dan memberikan jawaban yang tepat. Memberikan jawaban yang tepat. Serta memastikan bahwasanya, ya, jawaban kita bukanlah suatu hal yang bisa menyebabkan fitnah yang besar. Misalnya ada suatu kesalahan. Namun kalau kita ingkari bisa menyebabkan kepada keburukan yang jauh lebih besar lagi. Maka kita tahan diri dari mengingkarinya. Bukan karena menyembunyikan ilmu, akan tapi sama seperti tadi. Ya, agar tidak menjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, lanjutan dari kata tadi hadisun asmayarfun aturiun ayukan dzallah wa rasulah. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya ada hal-hal yang tidak difahami oleh setiap orang, maka tidak perlu sampaikan. Orang-orang yang, ya, hal-hal yang seperti ini yang bisa menyebabkan fitnah, yang bisa menyebabkan keributan, maka ditahan diri kita. Misalnya ada suatu hal yang, ya, di suatu tempat yang mana mereka sholat, ya, misalnya hal yang gampang saja, ya, mereka sholat dengan membaca kunut. Banyak nih, ya, itu tempat sholat dengan membaca kunut. Kunut menurut mazhab Imam Ahmad, ya, ia suatu hal yang bid'ah atau tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan bid'ah pula. Dalam mazhab yang lain ia mengatakan disyariatkan. Seperti mazhab Imam Syafi'i. Datang seorang lalu ia ingin mengajarkan masalah, ya, bid'ahnya kunut, membid'ahkan orangnya, atau bid'ahnya kunut, dia menegaskan, mengeraskan hal ini di masjid tersebut, mengulang-ulangnya, bahkan ketika imam kunut sengaja ia perlihatkan bahwasanya ia tidak mengikutinya. Pertama, ia salah, karena bahkan dalam hadis Ahmad mengatakan kalau imam kunut, makmumnya wajib, makmumnya mengikuti imam tersebut, walaupun makmumnya menganggap kunut tidak disunnahkan. Kedua, kemudian hasilnya apa? Karena ribut di masjidnya, akhirnya orang ya jadi malas sholat subuh lagi. Tentunya ini kerusakan yang lebih besar daripada sekedar suatu hal yang diperselisihkan ulama, sebagian mengatakan sunnah, sebagian tidak. Ini hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan ilmu pula, ya, menyampaikan ilmu pula. Seorang menutupi, bukan menyembunyikan, tidak menyampaikan ilmu dalam rangka menjaga maslahat, ya, dalam rangka menjaga maslahat yang lebih besar daripada maslahat ilmu yang ia sampaikan, bukan termasuk kitmanul ilm seperti ini. Bukan termasuk kitmanul ilm seperti ini. Misalnya dalam hal-hal yang mukhtalafih, ya, tidak ada khilaf di antara para ulama dan dikhawatirkan kalau disampaikan menjadi kericuhan, maka biarkan. Ya, biarkan ya masyarakat berpegang dengan ya pendapat ulama yang mereka pegang saat itu. Ya. Kecuali jika sampai mereka telah siap menerima kebenaran, kita sudah dikenal di kalangan mereka sebagai orang yang memiliki ilmu, sehingga kalau kita sampaikan mereka menerima, baru kemudian kita sampaikan ilmu, menundanya sampai waktu yang tepat. Dan tentunya ini tidak berkaitan dengan ya, tidak terkait dengan hal-hal seperti syirik ya, seperti syirik janganlah, jangan diingkari kesyirikannya, nanti ribut. Kesyirikan adalah kemungkaran yang paling besar, enggak ada kemungkaran lain yang lebih besar daripada ya daripada kesyirikan. Tidak ada kemungkaran lain yang lebih besar daripada kesyirikan. Kalau misalnya ya mengingkari kesyirikan bikin ribut dan tidak harus, dan kita harus menjaga biar jangan ribut, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mengutus para rasulnya mengingkari kesyirikan. Ya, mengingkari kesyirikan. Jadi yang ini tidak berlaku pada hal-hal yang berbau kesyirikan. Kesyirikan haruslah diingkari, akan tetapi menggunakan cara yang tepat. Ya, menggunakan cara yang tepat, seharusnya yang tepat. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizullah taala dalam syarahnya, ya, kita jelaskan sebelumnya seperti ini agar tidak ya tergambar bahwasanya seluruh atau ketika seorang tidak menyampaikan apa yang ia ketahui langsung divonis bahwasanya ia menyembunyikan kebenaran. Tidak selalu seperti ini. Ya, akan tapi melalui tahap-tahap yang tadi kita sebutkan tadi, apakah berita tersebut benar atau tidak, kemudian apakah berita tersebut pantas ia menyampaikannya atau tidak, kemudian apakah ya berita tersebut pantas dikonsumsi orang yang akan ia sampaikan kepadanya atau tidak. Setelah hal itu, maka seorang harus menyampaikan apa kebenaran dan ilmu yang ia miliki. Berkata Syaikhul Fauzan hafizullah taala, min masail jahiliyah, di antara permasalahan atau sifat-sifat ahlul jahiliyah minal yahud wan nasara wal wasaniyin, yang mana hal ini ada dari kalangan Yahudi, ada pula dari kelompok Nasrani yang melakukannya, wal wasaniyin juga kaum penyembah berhala ada yang melakukannya, bahkan juga seperti ini akan ditiru oleh atau telah ditiru oleh sebagian kaum muslimin, ya, sebagaimana nanti akan kita sebutkan, ya, dilakukan juga oleh sebagian orang-orang mengaku sebagai kaum muslimin. Wa ghairu min ta'iful kufar, serta selain dari mereka dari kalangan kelompok-kelompok yang kafir, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Wa hadha yadhhar fi ahli alkitab minal yahud wan nasara akthar, dan ini lebih banyak terlihat atau muncul dari kalangan ahlul kitab, ya, baik dari kalangan Yahudi dan juga dari kalangan Nasrani, ya, sebagian dari mereka menutupi kebenaran meskipun mereka mengetahuinya, tidak mau mengakuinya, tidak mau menjelaskannya kepada manusia, serta tidak mau ya memperlihatkan kebenaran tersebut kepada orang lain. Ya, yang tahu kebenaran tersebut mereka simpan rapat-rapat. Lakinnahum yaktumunahu wa la yubayyinunahu linnas, tapi mereka bersamaan dengan mereka mengetahui kebenaran, mereka menyembunyikannya dan tidak menjelaskannya kepada manusia. Min ajli masalihihim, masalihihim ad-dunyawiyah, dalam rangka mendapatkan ya kebaikan-kebaikan dunia mereka. ya, dalam rangka mendapatkan ya keuntungan-keuntungan secara duniawi, keuntungan-keuntungan secara duniawi. Dan tidak ada keuntungan ukhrawi dalam hal ini. Karena keuntungan ukhrawi adalah dengan mengikuti kebenaran. Ya, maka keuntungan apapun mereka sebutkan adalah keuntungan duniawi. Au min ajli irda'in nas, atau dalam rangka mencari keridhaan manusia. Ya, mencari keridhaan manusia, di antaranya apa yang telah kita sebutkan kisahnya sebelumnya. Ketika orang-orang musyrikin, ya, Quraisy bertanya kepada orang Yahudi, mana yang lebih benar jalannya antara kami atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang Yahudi mengatakan, kalian lebih benar daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad berada kebenaran. Ya, akan tapi dalam rangka membuat ridha kaum Quraisy dan mengajak kaum Quraisy ikut dalam ya kelompok mereka dalam peperangan Ahzab, mereka mengatakan hal seperti ini. Ya, wa a'zamul kitman annahum 'alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurat wal Injil. Dan tindakan penyembunyian yang terbesar, tindakan terbesar mereka dalam menyembunyikan kebenaran adalah annahum alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Taurat wal Injil. Mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Kitab-kitab terdahulu ya menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan orang-orang yang jujur dari kalangan mereka mengakuinya ya, mengakuinya. Ketika Waraqah bin Naufal diceritakan kepadanya ya apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mengatakan itu adalah Jibril yang sebelumnya datang. Kemudian juga Waraqah langsung mengatakan ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diusir oleh kaumnya. Ia tahu tentang hal ini. Dan juga pada kisah Salman Al-Farisi ya, di mana rahib dari ya, rahibnya mewasiatkan ia untuk datang ke kota Madinah ya, datang ke kota Madinah atau untuk ia datang ke kota Madinah dan menjelaskan tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ia meninggal. Rahibnya di mana? Nabi Muhammad SAW di Makkah. Bukan mereka tidak bertemu. Bagaimana rahib tersebut bisa mensifati, menyebutkan ya dengan lengkap sifat-sifat tempat tinggalnya, tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, rahib tersebut menyebutkan nama atau sifatnya, ya tanah di antara dua gunung atau dua gunung hitam, dua gunung batu hitam. Dia sebutkan langsung kota Madinah. Ya, tapi sebutkan sifatnya. Dan juga sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ini buktikan mereka telah mendapati sifat-sifat tersebut. Ya, dalam kitab-kitab mereka. Yang mana kemudian Salman Al-Farisi mengujinya dengan beberapa selama 3 hari. Hingga ia melihat benar bahwasanya ini disebutkan oleh rahib tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW diketahui oleh mereka. Dan ada dalam kitab-kitab mereka. Ya. Dan sebelumnya atau lebih dari itu bahwasanya hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengetahui Rasulullah SAW, mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Wa 'alimu sihhata risalatihi, demikian pula mereka mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Wa ma ja'a bihi, dan apa-apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Wa ma'a hadza katamu dzalik wa ankaru risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan hal itu mereka menyembunyikannya dan juga mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal telah ditegaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya. Kama dzaka Allah taala dzalika anhum fi mawadi' minal Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal tersebut dalam beberapa tempat dari Al-Qur'an. Wa min dzalik, di antaranya adalah qauluhu ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina atainahumul kitab, mereka orang-orang yang Allah berikan al-kitab ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui ya anak-anak mereka sendiri, ya, lengkap pengetahuannya, sifatnya seperti apa, diutusnya di mana, ya, sifat-sifatnya baik secara khulqiyah secara akhlak maupun secara khulqiyah secara bentuk perawakannya, sebutkan, ya. Wa inna fariqan minhum, akan tapi sungguhnya sekelompok dari mereka, dari kalangan ahlul kitab, la yaksumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Kata Allah Ta'ala, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang ragu. Qala Rasulullah Fauzan, wa hadhil ayah fi siyaqi tahwilil qiblah min baitil maqdis ilal ka'bah al-musharrafah, dan ayat ini adalah kisah atau tentang, ya, kejadian dipindahkannya Ka'bah, dipindahkannya kiblat, ya. Dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis, di Palestina ila Ka'bah al-Musharrafah, ke Ka'bah al-Musharrafah. Ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakuna kiblatahu al-Ka'bah al-Musharrafah. Mereka itu orang-orang ahlul kitab telah mengetahui bahwasanya pada akhirnya Rasulullah SAW akan menghadap kiblat yang sekarang, yaitu Ka'bah di Mekah, ya, kiblat Ibrahim, kiblatnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Wa ya'lamuna hadza fi kutubihim, mereka mengetahui hal ini dalam kitab-kitab mereka. Wa ma hadza ankaru tahwil al-qiblah, bersamaan dengan hal ini mereka mengingkari tindakan diubahnya kiblat. Wa katamu ma indahum min al-ilmi fi dzalik, serta menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui dalam hal ini. Ketika kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis, mereka mengingkarinya. Padahal mereka telah tahu dalam kitab mereka telah sebutkan, ya, bahwasanya akan dipindahkan kiblat mereka, kiblat kaum muslimin, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian pada surah Fauzan, wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu min ghairi yahud wan nasara hatta minal muslimin. Demikian pula orang-orang, sifat ini sama pada orang-orang yang meninggalkan, ya, atau menyembunyikan kebenaran, wa huwa ya'lamuhu, padahal ia mengetahuinya, ya, min ghairi yahud wan nasara hatta minal muslimin, pada selain Yahudi dan Nasrani, dan juga atau bahkan pada orang-orang mengaku muslim. Man kadama al-haq wa lam yubayyinahu lin-nas fa innahu ala tariqatil yahud wan nasara, maka siapa yang menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskannya kepada manusia, ia mengetahui ilmu, ia mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah salah, dan juga ia mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah sebuah kesyirikan, lalu ia tidak menjelaskannya karena suatu alasan-alasan duniawi, ya, karena suatu alasan duniawi. Fa innahu ala tariqatil yahud wan nasara, maka ia termasuk dari orang-orang atau jalan orang-orang Yahudi, mengikuti jalan-jalan orang-orang Yahudi Nasrani. Ada seperti ini, ya. Orang-orang mengetahui kesyirikan namun ia biarkan. Kenapa? Kalau misalnya dilarang, nanti husum berpenghasilannya hilang. Ada seperti ini. Ya, ia tahu bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah kesyirikan, akan tapi kesyirikan tersebut memberikan keuntungan, ya, material buat dia, maka dia biarkan, ya, keuntungan material atau misalnya hal-hal yang lainnya selain kesyirikan, juga kemungkaran-kemungkaran yang lain, akan tak menguntungkan dia, dibiarkan padahal dia tahu itu kemungkaran. Maka ini tidak boleh seperti ini termasuk menyembunyikan kebenaran untuk memperoleh kenikmatan atau memperoleh keuntungan duniawi darinya. Allah Ta'ala firman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wa ra'a dhuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila. Qala Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan Alkitab bahwasanya mereka akan menjelaskannya kepada manusia, wa la taktumunahu, serta tidak menyembunyikannya. Fana baduhu wa ra'a dhuhurim, lalu mereka membuangnya ke belakang punggung-punggung mereka. Washtaru bihi tsamanan qalila, serta menjualnya demi sebuah harga yang murah, demi sebuah kehidupan dunia yang murah. Wa qala ta'ala, Allah firman dalam ayat yang lainnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi, minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan, ya, apa-apa yang telah Allah turunkan dari bukti-bukti serta petunjuk, ya, min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dalam Al-Kitab, ya, ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yal'anuhumul la'inun, serta dilaknat oleh setiap yang melaknat, illal ladzina tabu wa aslahu, kata Allah Ta'ala kemudian, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, memperbaiki kesalahannya, wa bayyanu, serta menjelaskan hal yang sebelumnya ia sembunyikan, faulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim, kata Allah Ta'ala, maka mereka lah orang-orang yang aku terima taubatnya mereka, dan aku maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi tidak cukup, ini ada syarat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat taubat mereka, yaitu yang pertama mereka bertaubat, ya, dan mereka memperbaiki, artinya tidak melakukan hal yang sama, ya. Ia sebelumnya menyembunyikan kebenaran, maka ia sekarang sampaikan kebenaran. Wabayanu, serta mereka juga menyampaikan hal-hal yang sebelumnya mereka sembunyikan. Dahulu mereka sembunyikan, mereka sampaikan hal tersebut kepada manusia, kebenaran tersebut, agar orang-orang mengetahui kebenaran yang sebelumnya ia sembunyikan. Ini syarat taubat bagi orang yang menyembunyikan kebenaran tersebut. Allah Ta'ala ala wa alam, masih banyak, masih panjang, akan tapi insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, masih ada pembahasan, akan tapi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.